Explore, DJ Ferdi Ginting. Remix. DJ Ferdi Ginting. DJ Ferdi Ginting. Max. Jepet di ginting. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih. Jangan galau, jangan bisu, jangan dipikirin. Ayo kita happy-happy, kita goyang dua jari. Kanan kiri, terbang terjadi. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy. Goyang sampai pagi. Ayo kita goyang dua jari, biar kita ginting. Yeah. dance for DJ Ferdi Ginting. Clap your hands for DJ Fred di Ginting. Yeah.